إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba adalah al-iman. Karena dengan iman seseorang akan merasakan ketenteraman dalam hidupnya. Dengan iman seseorang akan tergerak kalbunya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman pula kalbunya akan terasa ringan di dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa indahnya ketika seseorang terjaga dengan iman yang kuat, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kiranya ketika seseorang mengalami dalam imannya kelemahan, mengalami kemerosotan dalam imannya, tiba-tiba ibadah yang selama ini dia kerjakan terasa berat, jiwanya pun terasa malas dan terasa terpaksa di dalam menjalankannya, seolah-olah ada sebuah gunung yang besar di atas kepalanya dikarenakan beban yang dia tanggung. Ternyata tanpa disadari dia telah mengalami, dia telah tertimpa dengan penyakit lemah iman, tertimpa dengan penyakit futur yang jika dibiarkan tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bisa menyerumuskan dirinya ke dalam dosa dan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kalbu seseorang betapapun dia bersih, betapapun kokoh dalam keimanan, betapapun dia merasakan kelezatan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap saja dia akan menghadapi kemungkinan pasang surutnya keimanan, terkadang bertambah, demikian pula terkadang berkurang. Demikianlah keadaan kalbu seseorang, senantiasa berubah tergantung apa-apa yang bisa mempengaruhi dirinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama summiyal qalbu min taqallubihi wa innama masalul qalbi kama thalil rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah." Yuqallibuha arrihu zahran libatnin. Hanya saja kolbu, dinamakan dengan kolbu, dikarenakan seringnya dia berbolak-balik. Kolbu adalah bagaikan bulu yang menempel di pangkal pohon, yang bagian luarnya berubah menjadi bagian dalamnya, dikarenakan tertimpa dengan angin yang menerpa. Di zaman kita, di zaman yang sangat jauh dari zaman kenabian, zaman yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kepada kalian kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Sehingga dengannya menambah kita khawatir untuk kita terjerumus ke dalam penyakit futur, bahkan bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa. Di zaman kita sekarang ini, banyak sekali perkara-perkara, sarana-sarana yang bisa menjadikan seorang mengalami futur. Sehingga ketika seorang tidak peduli terhadap imannya, tidak mengoreksi keadaan imannya, maka sebab-sebab penyakit futur akan berdatangan kepadanya dari segala penjuru dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Sehingga wajib bagi seorang mukmin ketika dia merasakan, ketika dia melihat dirinya tertimpa dengan penyakit ini, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menempuh sebab-sebab yang bisa menjadikan imannya kembali kokoh. Di antara perkara yang bisa menjadikan lemahnya iman seseorang, yang bisa menjadikan seseorang futur, adalah adanya teman dekat yang jelek. Teman dekat yang jelek sungguh sangat besar bahayanya. Dia akan bisa mempengaruhi agama seseorang, akan bisa mempengaruhi perilaku seseorang, bahkan akan bisa menghalangi cita-cita seorang yang tinggi menjadi cita-cita yang rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah oleh kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka bagi orang yang memiliki akal yang sempurna, dia akan sangat mengetahui dengan jelas bahayanya, bahayanya teman yang jelek, sehingga syariat, sehingga Islam datang memperingatkan umatnya, mentahdir umatnya untuk jangan mendekati teman-teman yang jelek. Bahkan Islam melarang untuk tinggal bersama mereka, mengharuskan mereka untuk berpindah, berhijrah menuju ke komunitas yang soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka, kemudian malaikat mengatakan kepada mereka, bagaimana keadaan kalian dahulu? Mereka mengatakan, dahulu adalah kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kemudian malaikat mengatakan pula, bukankah bumi Allah itu luas yang kalian bisa berhijrah padanya? Maka neraka jahannam adalah tempat mereka, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin rahimakumullah, tabiat manusia, dia sangat mudah untuk bisa terpengaruh dengan siapa saja yang berinteraksi dengannya, yang akan bisa mempengaruhi agamanya. Bahkan seorang penggembala terkadang bisa terpengaruh dengan hewan ternaknya. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-fakhr wal khuyala fil faddanina ahli al-wabar was-sakinatu fi ahli al-ghanam." Sikap congkak, sikap berbangga diri itu terdapat pada mereka penggembala unta gurun. dan as-sakinah, ketenangan itu terdapat pada mereka penggembala kambing. Sehingga demikian besarnya bahaya seseorang yang berteman dengan teman yang jelek, sehingga dengan itu seseorang benar-benar harus memilih dalam perjalanan hidupnya teman-teman yang saleh. Di antara karakter teman-teman yang jelek adalah mereka senantiasa akan menghalangi dirimu di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa akan mengajakmu untuk futur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendekat kepadamu di saat engkau dalam keadaan senang, namun dia akan menjauh darimu di saat engkau dalam keadaan susah. Dia akan mendekat kepadamu ketika dia memiliki kepentingan-kepentingan, namun ketika kepentingannya selesai, dia akan segera meninggalkanmu. Bahkan teman yang jelek akan membinasakanmu sebagaimana mereka binasa. Lihatlah kisah Abu Talib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pada akhir kehidupannya, ketika di sampingnya ada dua temannya yang jelek, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Pada saat sekaratnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau, mendatangi Abu Talib untuk mengajaknya masuk ke dalam agama Islam. Beliau mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha, kalimatan uhajju biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun serta merta kedua temannya yang jelek itu mengatakan, mendiktekan kalimat kekufuran kepada Abu Talib. Dia mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau membenci? Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Kemudian dengan belas kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan pamannya untuk masuk Islam. Rasulullah mengulangi kalimatnya. Demikian pula kedua teman jeleknya yang tersebut juga mengulangi ucapan yang serupa, sehingga Abu Talib mati dalam keadaan di atas agama kekufuran. Dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikianlah bahaya yang sangat besar yang ditimbulkan oleh seorang teman yang jelek. Dia akan membinasakan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang menjadi teman dekatnya, dan minimalnya teman yang jelek. Seorang yang berteman dengan teman yang jelek, dia akan disamakan dengan dirinya, dengan orang-orang yang jelek tersebut. Sebagaimana dikatakan, "Idza masahibtal qauma fashab khiyarahum fashab fala tashab al-aradi fataradda ma'ar-radi." Jika engkau hendak bersahabat dengan suatu kaum, maka pilihlah di antara mereka yang terbaik di antara mereka. Janganlah engkau bersahabat dengan orang-orang yang rendahan, sehingga engkau akan disamakan dengan mereka yang rendah tersebut. Sehingga berhati-hatilah kalian dari bersahabat dengan teman-teman yang jelek. Hati-hatilah dari mereka. Tinggalkanlah mereka. Jauhilah mereka sebelum mereka membinasakanmu, sebelum engkau menyesal pada hari di mana penyesalan tidak lagi berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar-rasuli sabila." Pada suatu hari ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya pertanda penyesalannya, dia mengatakan, "Duhai kiranya, dahulu aku mengambil bersama Rasul. Dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula." Kecelakaan yang besar bagiku, duhai sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu menjadi teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan Al-Quran. Setelah dia datang kepadaku adalah syaitan, pengkhianat bagi manusia. Aku lu qawli hadha. Wastaghfirullah li walakum. Walisairil muslimina min kulli dham. Fastaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qaum muslimin, hafizhani wa hafizhakumullahu jami'an. Di antara perkara yang paling bermanfaat ketika seseorang mengalami kelemahan iman, ketika seseorang mengalami futur dalam hidupnya, adalah dengan seseorang berteman, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan yang ada pada orang-orang yang soleh, pada teman-teman yang soleh, adalah mereka senantiasa akan menjagamu, akan senantiasa menjaga kehormatanmu, akan senantiasa menjaga dirimu, membela dirimu dalam keadaan engkau tidak ada di hadapannya. Dan dia akan senantiasa menampakkan kecintaannya kepadamu ketika engkau ada di hadapannya. Demikianlah kebiasaan orang-orang yang saleh. Mereka senantiasa akan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa membimbingmu kepada jalan kebaikan. Mereka akan senantiasa mengingatkanmu ketika engkau lalai, ketika engkau bersalah, dan mereka akan senantiasa memberimu semangat ketika engkau merasa lemah, dengan dia mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau dalam perkara yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau merasa lemah. Demikianlah perkara ketika seseorang berteman kepada orang-orang yang saleh, dia akan senantiasa diingatkan dengan kampung akhirat. Sehingga perbanyaklah bagi kita untuk menghadiri majlis-majlis mereka. Bersabarlah bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang senantiasa mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan sore hari dalam mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah kedua pandanganmu berpaling dari mereka dikarenakan engkau mengharap perhiasan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, karena urusan mereka adalah melampaui batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu cinta kepada keimanan, dan menjadikannya indah dalam kalbu-kalbu kita, dan menjadikan kita benci kepada kekafiran, benci kepada kesyirikan, kebid'ahan, kefasikan, kemaksiatan, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang terbimbing. Allahumma ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين